أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Akan tapi kebanyakan dari manusia mereka tidak bersyukur kepada Allah. Halidzalika tatimun minnah wal ihsan. Oleh karena itu datanglah anugerah dan ihsan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Fala yaqbalunaha wa la yaqumuna lillah bihaqqi. Mereka tidak menerimanya, tidak menegakkannya dengan sebenar-benarnya. Wa fi hadha min targhib lit-tariq allati huwa 'alayha ma la yakhfa. Di dalam permasalahan ini ada targhib, anjuran, at-tariq allati huwa 'alayha, anjuran mengikuti jalan di atas jalannya Allah, di atas jalannya Rasul. Mala yakhfa, dari apa-apa yang tidak tersamarkan lagi. Fa'innal fityain lama taqarrara indahu annahuma ra'aya bi'ayni ta'zim wal ijlal. Karena sesungguhnya dua orang pemuda itu yang dalam satu penjara dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, lama taqarrara indahu, maka tatkala tinggal di sisi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, annahuma ra'aya bi'ayni ta'zim wal ijlal, bahwasanya keduanya, kedua pemuda tersebut melihat seorang Nabiullah Yusuf dengan ta'zim, penghormatan dan pemuliaan. Wa annahu muhsinun mu'allim, dan dia Nabi Yusuf AS adalah seorang yang muhsin dan mu'allim, berbuat ihsan, baik ihsan kepada makhluk maupun ihsan kepada Allah. Mu'allim, mu'allimun nas, mengajarkan manusia kepada kebaikan. Zakara lahuma an hadhil al-hala lati ana 'alayha kulluha min fadlillah wa ihsani. Maka Nabiullah Yusuf AS menyebutkan keadaan beliau sendiri, bahwasanya keadaan kedudukan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam seluruhnya adalah keutamaan yang datang dari Allah dan ihsan yang datangnya dari Allah. Bihaitsu man 'ala bitarki syirk, bihaitsu man 'alayya bitarki syirk wa bittiba'i millata abai. فبهذا وصلت لما رأيتما فينبغي لكما أن تسلك ما سلكت. Anugerah yang Allah berikan ini semua adalah keutamaan datangnya dari Allah dan ihsan datangnya dari Allah, yang mana Allah menganugerahkan kepadaku, kata Nabi Yusuf, dengan apa? Dengan meninggalkan kesyirikan dan mengikuti agamanya Ibrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, aku mengikuti agama orang tuaku, nenek moyangku, apa? Ibrahim. Nenek moyang orang tua ada yang millah Ibrahim, ada yang syirik. Adapun yang mengikuti millat Ibrahim adalah al-Hanafiyyah as-Samha. Kalau mengikuti kesyirikan, fa'ala dhalal. Ini adalah kesesatan. Yang diikuti oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam adalah meninggalkan kesyirikan dan mengikuti agamanya ayahnya, yaitu siapa? Yakub. Yakub mengikuti siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga aku mengikuti agamanya ayahku, nenek moyangku siapa? Yaitu Ibrahim. Langsung disebutkan kepada Ibrahim, wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba. Fabihada, oleh karena itu dengan ini, wasolat, wasoltila maraitum, aku mencapai kedudukan dari apa yang kalian melihat berdua. Sehingga wajib bagi kalian untuk mengikuti jalannya Nabi Yusuf. Karena jalannya Nabi Yusuf AS jelas menuju jalan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah tauhid Islam, meninggalkan kesyirikan. Kemudian poin yang berikutnya, Nabiullah Yusuf AS terang-terangan mengajak kepada dua orang ini untuk berdakwah. Ya sahibai sijin, arbab mutafarrituna khairun amillahul wahidul qahhar. Maka Nabi Yusuf bertanya kepada dua pemuda ini, wahai dua pemuda sahibai sijin yang ada, yang masuk dalam penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak mutafarrikun, berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, apakah mereka lebih baik daripada Allah Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Al-Qahar yang menundukkan segala sesuatu yang ditundukkan di bawah Allah, ditundukkan semuanya harus tunduk kepada Allah. Mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang banyak itukah, berhala-berhala yang banyak itukah, patung-patung yang banyak itukah, mana yang lebih baik? Arbabun ajizah dha'ifah la tanfa' wa la tadur wa la tu'ti wa la tamna'. Tuhan-Tuhan yang lemah, yang gak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan dan tidak bisa mencegah sesuatu. Wa ya mutafarriqa ma bain asjar wa ahjar wa malaika wa amwat wa ghairi dhalika min anwa'il ma'budat allati yattakhidhuha al-musyrikun. Dan jenisnya pun bermacam-macam. Berhala-berhala itu jenisnya macam-macam. Ada yang terbuat dari batu, dari pohon. Ada yang kalian sembah dari kalangan malaikat, atau orang-orang yang mati, dan macam-macam yang lain. Dari ma'budat yang kalian sembah, yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrikun. Adilka khairun, apakah yang demikian itu lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataukah alladzi lahu sifatul kamal, ataukah Allah yang maha memiliki sifat yang maha sempurna, yang maha esa, tunggal, tidak banyak, cuma satu saja. fi zatih, dalam zat-zatnya, sifatnya, af'alnya, fala syarika lahu fi dzalik fi syai' min dzalik, sehingga tidak ada lagi syarikat yang menolongnya. Al-Qahhar menundukkan segala sesuatunya. Pemasyakan wa malam ya syalam ya pun. Kalau Allah berkehendak maka akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Ma min dabatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Tidak ada satupun dari hewan yang melata yang berjalan di muka bumi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ubun-ubunnya, semuanya tunduk kepada Allah. Wa minal ma'lum anna min hadha sya'nihi wa wasfi khairu minal aliha al-muttafarqa alati hiya mujarad asma'. Sudah diketahui, sudah faham bahwasanya yang demikian itu secara zat dan sifat lebih baik dibandingkan Tuhan-Tuhan yang banyak, sesembahan-sembahan yang banyak, yang bermacam-macam, yang terbuat dari batu lah, pohon lah, inilah dan itulah, banyak sekali jenisnya. Nah, Allah lebih baik dibandingkan Tuhan-Tuhan yang banyak, yang bermacam-macam jenisnya, hanya cuma nama saja yang mereka sembah. Yang mereka sembah, Tuhan ini, Tuhan itu, patung ini, patung itu. La kamalaha wa la af'ala liha. Tidak ada kesempurnaan dan tidak ada perbuatan. Nah, bisa berbuat, dia jadi bikin. Walihada qal, oleh karena itu Nabiullah Yusuf alaihi salam mengatakan kepada dua orang tadi, ma ta'buduna min dunillah illa asma'a sammaitumuha antum wa abakum. Tidaklah kalian menyembah selain Allah, melainkan kalian hanya menyembah nama-nama saja yang kalian bikin-bikin oleh diri kalian dan orang tua kalian. Ai kasautumuha asma, samaitumuha aliha, wa yala syai'. Kalian beri nama Tuhan padahal enggak ada apa-apanya. Bukan apa-apa. Kalian saja yang buat-buat sendiri. Ya, yang pada hakikatnya tidak memiliki kandungan dari sifat al-uluhiyah, sifat ketuhanan, enggak ada. Cuman kalian bikin-bikin sendiri. Ma'anzalallahu biha min sultan. Yang Allah sendiri tidak pernah menurunkan sultan tentang hal ini. Balanzalallahu sultan bin nahi, bahkan sebaliknya. Allah turunkan hal ini sultan, yaitu keterangan dengan dengan larangan. Larangan tidak boleh menyembah kepada mereka. Batilnya menyembah mereka. Fa idza lam yunzirillahu biha sultanan lam yakun tariq wala wasila wala dalilah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan sultan, keterangan, berita tentang anjuran menyembah kepada mereka, lam yakun tariq wala wasilah, tidak ada jalan, tidak ada wasilah, tidak ada dalil sedikit pun di dalam anjuran untuk menyembah mereka. Lianal hukma lillah wahda, karena hukumnya, ketentuannya, pengaturannya hanya milik Allah saja, bukan milik yang lainnya. Walladzi ya'muru wa yanha, karena dialah Allah satu-satunya yang memerintahkan dan yang melarang. ويشرع الشرائع يسن الأحكام dan mensyariatkan syariat, membuat ahkam, hukum-hukum yang ada. Wa walladzi amarakum alla ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim. Dan dialah Allah yang telah memerintahkan pada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Itulah adalah agama yang lurus kepada kebaikan. Agama yang lurus. Maka selain agama Allah, maka agama yang tidak lurus, yang bengkok, yang mengarah kepada bentuk keburukan-keburukan, segala keburukan. Walakin aktsarun la ya'lamun, akan tapi kebanyakan hakikat manusia, kebanyakan tidak mengetahui. Padahal harus dibedakan antara penyembahan kepada Allah saja semata dan dibedakan antara kesyirikan. Azharal asya wa abyanaha. Allah sudah jelaskan dengan gamblang, sejelas-jelasnya. Walakin li'adamul ilm min aktsar an-nas bidzalik. Akan tapi kata Imam Sa'di rahimahullah, karena sedikitnya ilmu atau tidak adanya ilmu, maka kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hasala minhum ma hasala min asy-syirk, sehingga kebanyakan dari mereka terjerumus, terjatuh kepada kesyirikan. Fa Yusuf alaihi salatu wassalam da'a sahibi sayyidin li'ibadatillah wahdah wa ikhlasuddin lah. Maka Nabiullah Yusuf AS berdakwah mengajak kepada dua orang ini. Ya. Nah, berdakwahnya kepada dua orang ini untuk beribadah hanya kepada Allah saja semata. Dan mengikhlaskan agama hanya milik Allah. Wa yastamalannahu al-istijabah ruang pada. Ada kemungkinan, kata Imam Sa'di rahimahullah, ada kemungkinan kedua orang ini tunduk mengikuti Nabiullah Yusuf AS. Fatammat alaihim an-ni'mah. Maka sempurnalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tersebut. Wa ihtamal, kemungkinan makna yang kedua, annahuma lam yazala ala syirkihima. Mungkin bisa jadi ketika itu dua orang pemuda yang menemani Nabi Yusuf dalam penjara itu masih melakukan kesyirikan. Oleh karena itu Nabi Yusuf AS menegakkan hujjah, nasihatin. Suma inna wa alaihi salam syara'a yu'abbir ru'yahumma ba'da ma wa'ada dhalik. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memulai untuk mentakbir mimpi. Baru setelah dinasihati bertahap, pelan-pelan. Ya, artinya enggak langsung diberikan makna takbir mimpinya. Nah, setelah itu baru ya Nabiullah Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpinya. Karena tafsir mimpi kalau sudah ditakbir pasti terjadi. Karena ru'ya'la rijal ta'ir malam tu'bar, malam tu'abbar. Bisa malam tu'abbar, malam tu'bar, bisa. Ubirat waqa'at. Kalau sudah ditakbir pasti terjadi. Apa tafsir yang pertama apa? Tafsir yang pertama apa? Ini arani. Aku bermimpi apa? Ini arani aksiru khamra. Aku memeras, membikin apa? Khamr. Jawabannya apa? Nabi Yusuf jawab apa? Ya sahibah sejen, amma ahadukum fasqi rabbahu khamra. A'sir khamra. Tafsirnya apa? Dia menuangkan khamr kepada tuannya, majikannya. Adapun yang kedua, amal akhar fayuslab. Disalib. Disalib. Dia mimpi apa itu? Kenapa disalib? Hah? Dia mimpi apa kalau disalib? Ini ahmilu faqara sekhabzan. Aku bawa roti. Tapi apa rotinya malah dipatok apa? Burung. Ini apa? Takwilnya Nabi Yusuf alaihissalam apa? Orang ini disalib. Kemudian dipatok kepalanya. Ini sudah ditakwil pasti terjadi. Ya. Karena yang namanya mimpi ala rejal ta'ir masih pada kakinya burung selama belum ditakwil, belum ditafsir. Maksudnya kakinya burung masih ngambang. Masih ngambang, masih di udara. Idza ubirat waqa'at. Apabila sudah ditabir pasti akan terjadi. Ar-ru'ya 'ala rajul ta'ir. Yang namanya mimpi, mimpi itu masih dalam apa? Rajul ta'ir, rajul ta'ir kakinya burung, maksudnya apa? Masih di udara, masih belum, masih ngambang, masih bisa kemungkinan ini itu. Malam tu'abar selama tidak atau belum ditabir mimpinya. Fa idza ubirat waqa'at. Apabila sudah ditabir maka pasti akan terjadi. Lah sekarang kalau yang mentakbir, yang mentakwil ada tiga orang, gimana? Ah? Mentakwil mimpi sekarang misalnya ada tiga orang. Hah? Dilihat orang ini apa? Muhsin enggak? Ihsan enggak? Orang yang soleh, orang yang baik. Yang kedua, dia paham tentang takbir enggak? Bukan orang asal-asalan. Yang ketiga, yang namanya mimpi itu ditabir oleh orang yang pertama biasanya. Maka jangan sembarangan. Ya, ana mimpi ini, apa sih tawilnya, apa sih maknanya. Nah, jadi seperti itu. Ar-ru'ya li awwali 'abir, yang namanya mimpi itu diberikan kepada orang yang pertama mentakbir, mentakwil mimpi. Ya, kalau kedua, ketiga tadi Nabi Yusuf apa? Seorang yang berbuat ihsan. Yang kedua apa? Hadza mimma 'allamani Rabbi. Ya, dari apa yang Allah ajarkan, ilmu, ilmu tafsir mimpi. Yang ketiga, ru'ya li awwali 'abir, yang namanya mimpi diberikan kepada orang yang pertama kali mentakbir, mentakwil, mentafsirkan mimpinya. Kalau mentakwil atau mentakbir mimpi pada dukun dan paranormal, ya nggak akan bisa, tambah kacau. Ya, wallahu a'lam bissawab.